بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب للتحذير من البدع وبيان خطورتها، وقد جاء هذا الباب عقب أبواب في السنة والمحافظة عليها والعناية بها، ثم أتى بهذا الباب تحذيرا من ضدها وهي البدعة. والبدعة هي الحدث في دين الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرع. والله عز وجل كما أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فإنه سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذا أرسل الرسل وبعثوا إلى أممهم ليعبدوا الله وفق ما جاء به المرسلون، لا أن ينشئ الناس عبادات وأعمال من قبل أنفسهم. وكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولا أصل له في شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا دليل عليه من سنته، فإنه مردود على صاحبه غير مقبول منه. وسيأتي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. والبدع خطيرة جدا وتتضمن مفاسد كثيرة، لأن الذي يبتدع وينصر البدعة ويؤيدها كأنه يرى أن الدين لم يكتمل حتى جاءت هذه البدع مكملة له. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وكأنه يرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل الدين كاملا حتى جاءت هذه البدع مكملة، وأن الصحابة لم يبلغوا أو لم يوفوا في بلاغ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم فاتهم العمل بهذه الأعمال التي يرى هؤلاء أصحاب البدع أنها من دين الله تبارك وتعالى. وكلما انتشرت البدعة ضعفت السنة وغابت من حياة المسلمين. وأخطار البدع كثيرة جدا، ولهذا تضافر أهل العلم على إنكارها والتحذير منها وبيان خطورتها. وها هو الإمام النووي رحمه الله تعالى يعقد هذا الباب العظيم في رياض الصالحين تحذيرا من البدع وبيانا لخطورتها. وبدأ بذكر بعض آيات من القرآن فيها التحذير من البدع، فأورد أولا قول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس بعد الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الضلال. والآية فيها دلالة على أن البدع كلها ضلالة، وهذا جاء منصوصا عليه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: وكل بدعة ضلالة. ودليل ذلك الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ففيها وجوب لزوم السنة ومفارقة البدعة وأن البدعة كلها ضلالة. وأورد أيضا قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن دين الله عز وجل حواه كتابه وجاءت سنة نبيه عليه الصلاة والسلام مفسرة له، ففي القرآن والسنة غنية وكفاية، ولا حاجة للناس إلى مصادر أخرى يستقون منها الدين ويتعلقون ويتلقون منها العبادات. وكذلك قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة. وإذا ردت البدعة إلى الكتاب والسنة تبين أنها باطلة وأنها ضلالة وأنها لا أصل لها وأن الواجب تركها واطراحها والبعد عنها. وكذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو هديه وسنته وطريقته التي كان عليها، وما سواها فهي سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والواجب لزوم صراط الله المستقيم والحذر من البدع بأنواعها وطرائقها المختلفة. وكذلك قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا فيه أن علامة صدق محبة الله اتباع نبيه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يترك سنته ويعمل البدع فهذا على خطورة عظيمة. فهذه بعض الآيات في التحذير من البدع، والأمر كما قال النووي رحمه الله الآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada bab yang berikutnya, yaitu bab An-Nahyi 'anil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur. Bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membawakan bab ini, larangan tentang bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama, dalam rangka untuk mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab ini setelah sebelumnya beliau membuat bab-bab yang berkaitan dengan sunnah, seperti pada bab-bab yang lalu tentang bab al-muhafadzah ala sunnah, bab tentang bagaimana menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bab tentang bagaimana ya beradab terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan juga tentang bab untuk tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum Allah dan hukum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau membuat bab ini, bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Dan bid'ah merupakan perkara-perkara atau ibadah-ibadah baru dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah yang dikerjakan tidak ikhlas, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul untuk jelas menjelaskan dengan detail dan rinci syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agar umat manusia bisa meneladani para rasul tersebut, mencontohi cara-cara ibadah yang dicontohkan oleh para rasul tersebut. Bukan mereka mengada-ngadakan, membuat-buat ibadah baru yang tidak dicontohkan para rasul tersebut. Buat apa Allah mengutus para rasul ya, kalau ternyata umat manusia ingin mengada-ngadakan ibadah sendiri, ingin mengada-ngadakan akidah sendiri. Oleh karenanya barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, baik perkara akidah, keyakinan maupun perkara ibadah, tidak pernah dicontohkan oleh para rasul, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalam hadis yang akan datang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bid'ah perkaranya sangat berbahaya. Karena bid'ah berkonsekuensi dari perbuatan bid'ah beberapa perkara yang fasidah, perkara yang rusak. Orang yang berbuat bid'ah kemudian dia membela bid'ah tersebut, maka dia telah terjerumus dalam kelaziman-kelaziman yang buruk. Yang pertama, yaitu seakan-akan dia memandang bahwasanya agama belum sempurna, sehingga dia harus membuat ibadah baru untuk menyempurnakan agama dengan bid'ah-bid'ah yang dia lakukan. Kenapa dia berbuat bid'ah kalau agamanya sudah sempurna, akidahnya sudah sempurna, ibadahnya sudah sempurna, buat apa dia mendatangkan perkara yang baru dalam akidah maupun perbuatan amalan? Ini menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung dia memandang bahwasanya agama belum sempurna, syariat Allah belum sempurna, sehingga dia ingin menyempurnakan syariat Allah dengan ibadah-ibadah dan akidah-akidah yang baru. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Menunjukkan bahwasanya agama Allah telah sempurna. Kelaziman kedua yang batil juga, seakan-akan tatkala seorang berbuat bid'ah, membela bid'ah, menyuruh-nyuruhkan kepada bid'ah, seakan-akan dia menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menyampaikan agama Allah secara sempurna. Kalau dia meyakini agama Allah sudah sempurna, kemudian dia masih nekat berbuat bid'ah, seakan-akan dia menuduh penyampai risalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang telah kurang dalam menyampaikan agama Allah. Sehingga sehingga orang ini yang berbuat bid'ah ini harus menyempurnakan ya kekurangan yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan bid'ah-bid'ah yang baru, baik dalam ibadah maupun keyakinan. Kelaziman yang ketiga, kalau dia meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama dengan sempurna, ya, berarti yang salah di mana? Kok masih kurang? Berarti yang salah para sahabat. Mereka ternyata berarti tidak menyampaikan seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga masih ada kekurangan, sehingga mereka para pelaku bid'ah ingin menyempurnakan kekurangan yang tidak disampaikan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka berkeyakinan bahwasanya para sahabat mungkin telah sampai kepada mereka seluruh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi para sahabat tidak diberi taufik oleh Allah untuk menyampaikan, untuk mengamalkan seluruh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga masih tetap aja ada kekurangan, dan mereka yang akhirnya para pelaku bid'ah yang akhirnya mengamalkan, menyempurnakan kekurangan tersebut. Inilah kelaziman-kelaziman yang batil, yang seorang pelaku bid'ah akan terjerumus, mau tidak mau terjerumus dalam kelaziman tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika telah tersebar bid'ah, yakinlah bahwasanya sunnah akan melemah. Kapan saja sunnah lemah di masyarakat, praktek sunnah lemah, maka tersebar bid'ah. Akan tapi jika sunnah kuat di masyarakat, seluruh ajaran Nabi kerjakan, maka tidak ada celah bagi bid'ah untuk masuk di dalam masyarakat. Oleh karenanya para ulama mereka ya keras dalam mengingkari bid'ah. Para imam-imam ahlu sunnah mereka keras dalam mengingkari bid'ah. Di antara para ulama tersebut adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini sebagaimana yang sedang kita bahas sekarang ini dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa Al-Imam Nawawi rahimahullah pertama kali membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'an, baru kemudian membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bahayanya bid'ah. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Ya. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau setelah kebenaran tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan al-haq di sini kebenaran, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya seluruh bid'ah itu sesat. Karena setelah sunnah tidak ada lagi kecuali kesesatan. Sunnah sudah sempurna, ajaran sudah sempurna, tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Dan ayat ini sepadan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Seluruh bid'ah itu sesat. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari bid'ah, dari perkara-perkara baru dalam agama. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai', yaitu kami tidak meninggalkan sesuatu dalam Al-Qur'an. Artinya dalam Al-Qur'an semuanya sudah lengkap, yang dibutuhkan oleh manusia sudah lengkap, disertai dengan penjelasan Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya cukup bagi kaum muslimin untuk kembali kepada dua masdar ini, dua sumber agama ini, yaitu Al-Quran dan sunnah. Dan mereka tidak butuh untuk menelaah atau kembali kepada sumber-sumber hukum yang lain selain Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah sudah lengkap. Seluruh yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai", kami tidak tinggalkan sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Ya, seluruhnya telah dijelaskan disertai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan ibadah seluruhnya telah sempurna dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak butuh dengan sumber-sumber hukum yang lain, tidak butuh dengan amalan-amalan yang baru, tidak butuh dengan akidah-akidah yang baru. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara atau perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini menekankan ayat sebelumnya. Jadi segala perkara yang timbul perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sudah cukup, tidak butuh sumber yang lain. Akan tapi kalau bid'ah kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita dapati bahwasanya bid'ah sesat, tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga tidak ditunjukkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin menguatkan bahwasanya bid'ah tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan bid'ah seluruhnya sesat. Kemudian juga Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalanku, maka kalian akan terpisah-pisah, terjauhkan dari jalanku, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah ya jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka subul, jalan-jalan yang sesat, yang di setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru, mengajak orang untuk ikut dalam jalan-jalan yang sesat tersebut. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya menjauhkan dirinya dari segala model bid'ah dan jalan-jalan kesesatan bid'ah yang ada, karena jalan-jalan bid'ah sangat banyak dan selalu ada orang yang menyeru, syaitan-syaitan yang menyeru agar menjerumuskan manusia ke dalam jalan-jalan bid'ah tersebut. Hendaknya kita menjauhkan diri dari segala bentuk jalan-jalan bid'ah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu ayat yang terakhir yang beliau bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah," maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian, "wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan tentang cinta yang benar, ya. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus mendatangkan bukti, dan bukti cinta yang benar adalah mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan kondisi orang-orang yang melakukan bid'ah, mereka mengaku cinta kepada Nabi tapi justru mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka membuat ajaran-ajaran baru, amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, akan tapi masih banyak ayat yang lain. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini banyak dan telah diketahui. Thumma awrad rahimahullah ta'ala hadits ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث هو في هذا الباب, باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور, حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام أن البدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه, سواء كان محدثا لها من عملها أو أحدثت ووجدها محدثة وعمل بها. فالعبادة والقربة لا بد أن تكون موافقة لشرع الله, فإذا لم تكن موافقة لشرعه فهي بدعة مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه. وهذا فيه التنبيه على وجوب تجنب البدع في الدين والحذر منها، وأنها سبب لرد العمل وعدم قبوله، وفي الوقت نفسه التنبيه على وجوب اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، ففي ذلكم الخير والفائدة والبركة. Kemudian Al-Imam Nair Rahimahullah membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anha, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, dalam agama kami ini, maka yang tidak ada, yang bukan termasuk dari agama kami, maka dia tertolak. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya sangat pas dengan bab yang kita sebutkan, yaitu larangan terhadap perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Ya, karena hadis ini tegas mengatakan bahwasanya perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang baru, muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru dalam agama yang dahulunya tidak ada di zaman Nabi dan tidak di zaman para sahabat, jika dikerjakan, ya maka akan tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mardudah ghairu maqbulah, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menjelaskan apakah pelaku bid'ah tersebut dialah yang berkreasi membuat bid'ah tersebut, dialah kreator dari bid'ah tersebut, ataukah dia hanya mengikuti bid'ah yang telah dikreasi oleh orang lain. Perkaranya sama. Yang jelas ibadah tersebut adalah perkara yang baru dalam agama, apakah dia yang membuat bid'ah tersebut atau orang lain, maka siapapun yang mengerjakan bid'ah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang jika ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus melakukan ibadah kurbah, ya, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia buat-buat sendiri, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, akan tapi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak demikian perkaranya, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini menegaskan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya perkara-perkara baru tersebut dalam agama jika dikerjakan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan hendaknya kita melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi melarang melakukan perkara baru, maka secara tidak langsung menunjukkan, mengharuskan kita untuk memegang perkara-perkara yang lama, yaitu perkara-perkara yang sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وعن العرباض بن السارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان خطورة البدع ووجوب الحذر منها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها تحذيرا مستمرا في خطابته العامة، وهذا فيه الدلالة على خطورة البدع ووجوب تحذير الناس منها ونهيهم عنها. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي الناس احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. وهذا من كمال نصحه وعظيم حرصه عليه الصلاة والسلام، يعلو صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه نصحا وحرصا على الأمة وتحذيرا من الأمور التي فيها هلكة الناس. يقول جابر رضي الله عنه: حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش ما هي صفته؟ عندما يخرج رجل خارج بلدته ويرى أن جيشا كبيرا بسلاحه قد أقبل على هذه القرية، فجاء هذا الرجل إلى أهل القرية ينذرهم هذا الجيش ويبين لهم خطورته، كيف تكون صفته وهو يتحدث وهو يخبر الناس؟ جابر رضي الله عنه يقول: كأنه منذر جيش. ومنذر الجيش لا شك أنه يعلو صوته ويشتد الغضب وتحمر العين، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي جاءكم في الصباح أو جاءكم في المساء أي الجيش. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات قرب الساعة ودنو قيامها، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الحديث كتاب الله أي القرآن الكريم، والله يقول: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، أي المبتدعات التي لا أصل لها في دين الله، فهي شر وضرر على فاعلها، وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، فلا يستثنى من البدع شيء، ولو كان يستثنى من البدع شيء لاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: كل بدعة ضلالة إلا ما كان منها كذا وكذا، لكنه أبقى هذا العموم على عمومه، فأفاد أن البدع كلها ضلالة بلا استثناء، وأن الحق إنما هو فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه لأمته. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وهذا أيضا يدل عليه قول الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأولى بالمؤمن من نفسه يفيد أنه أحرص على المؤمن من نفسه، وأنصح للمؤمن من نفسه، وأحق أيضا بالطاعة، فطاعته مقدمة على طاعة النفس، لأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. قال: من ترك مالا فلأهله، أي ورثته يرثونه حسب القسمة المبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قسمة الميراث. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دينا أي تحمل في ذمته دين للناس، قال: فإلي وعلي. ومن ترك ضياعا أي أولادا صغارا يخشى ضياعهم، فأيضا علي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك. وهذا أيضا من كمال نصحه وحرصه صلوات الله وسلامه على أمته. وفي هذا أيضا خطورة الدين، وأنه في ذمة الإنسان، وأن الميت مرتهن بدينه، فيجب على الإنسان أن يحذر من الدين، ولا يأخذ دينا إلا مضطرا، ويأخذه بنية السداد والوفاء، فيعينه الله سبحانه وتعالى على القضاء. الشاهد من الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، تحذيرا متكررا في خطبه عليه الصلاة والسلام، وبيانه أنها كلها ضلالة. ومثله أيضا ما أشار إليه المصنف في حديث العرباض ابن سارية، وقد تقدم في باب المحافظة على السنة، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبهذا الحديث ينتهي هذا الباب، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعيذنا جميعا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah, ihmarat aynah, maka merahlah kedua mata beliau, wa ala sautuhu washadda ghadabuh, suara beliau meninggi dan nampak kemarahan di wajah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan beliau adalah orang yang sedang memperingatkan akan bahayanya musuh yang datang. Beliau berkata, sabbahakum wa massakum, musuh akan mendatangi kalian di pagi hari atau di sore hari. Dan Nabi berkata, bu'ithu ana wa sa'atu kahatain, aku diutus bersama dengan hari kiamat sebagaimana dua jariku ini. Kemudian Nabi SAW menggandengkan antara dua jari jemari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian Nabi berkata, ana aula bi kulli mu'min min nafsih, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi, wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya. Barang siapa yang meninggalkan harta, meninggal dalam keadaan meninggalkan harta, maka harta tersebut untuk keluarganya. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan meninggalkan utang atau anak-anak yang dikhawatirkan tidak terpelihara, maka kepadaku dan kewajibanku atasku. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Jabir ini penjelasan tentang bahayanya bid'ah dan kewajiban kita untuk memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia, memperingatkan umat beliau tentang bahaya bid'ah dalam khutbah-khutbah beliau yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Beliau berkhutbah secara berkesinambungan, dalam setiap khutbah beliau sering beliau mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mensifati bagaimana khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, jika Nabi berkhutbah, maka merahlah kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala sautuhu, dan meninggilah, yaitu keraslah suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa shadda ghadabuh, dan seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan marah. Hatta ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan beliau sedang memperingatkan manusia dari bahaya, ya, dari bahaya pasukan yang datang. Kita bisa bayangkan yang disebut dengan mundhiru jaysh, yaitu seorang yang dia keluar dari kampungnya, kemudian tiba-tiba dia melihat ada pasukan bersenjata lengkap datang menuju kampung tersebut, ingin menyerang, ingin membasmi penduduk kampung tersebut. Maka orang ini segera kembali ke kampungnya, kembali ke negerinya, mengingat dengan segera dan mengingatkan kaumnya akan bahaya, ya, bahaya musuh yang datang, pasukan perang tersebut yang bersenjata lengkap. Tentunya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi orang tersebut. Benar-benar dia ingin menyelamatkan umatnya, ya, ingin menyelamatkan kaumnya, dan dia benar-benar menyampaikan dengan serius, ya. Oleh karenanya di sini Jabir bin Abdullah mensifati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memperingatkan umatnya akan bahaya, ya, akan perkara-perkara yang membahayakan mereka, di antaranya perkara-perkara bid'ah, seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memperingatkan umatnya dari bahaya musuh yang akan menyerang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sabbahakum wa massakum." Musuh akan mendatangi kalian, menyerangi kalian di pagi hari atau di sore hari. Inilah menunjukkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, jadi sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merah kedua matanya, kemudian keras suaranya, seakan-akan beliau dalam keadaan marah, ini menunjukkan akan sempurnanya, ya, semangat beliau untuk menasihati umatnya, dan bagaimana besarnya semangat beliau untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dan agar umatnya terjauhkan dari perkara-perkara yang bisa membinasakan mereka, ya, termasuk di antara yang binasakan mereka adalah perkara-perkara bid'ah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bu'ithu ana wasa'atu kahataini." Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan dengan hari kiamat. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir dan hari kiamat tidaklah datang kecuali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara waktu diutusnya beliau dengan tibanya hari kiamat seperti digandengkannya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah." Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Dan ini benar sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada yang terbaik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi." Al-Qur'an itu tidak akan didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Al-Qur'an adalah sebaik-baik perkataan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingatkan, hendaknya kita berpegang teguh kepada sunnah. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi. Kemudian Nabi mengingatkan akan bahaya bid'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat, beliau mengingatkan hal ini dengan suara yang lantang, dengan mata beliau yang merah, dalam keadaan marah, seakan-akan memperingatkan umat dari bahaya musuh yang datang dengan senjata yang lengkap. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wasyarrul umuri muhdatsatuha." Dan sebaik dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah dan seluruh bid'ah adalah sesat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lafal kalimat atau suku kata kullu dalam bahasa Arab, seluruh kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kullu artinya seluruh. Ini memberikan faedah keumuman, mencakup seluruh bid'ah. Seluruh bid'ah seluruhnya sesat, tidak ada yang baik. Seluruh bid'ah adalah seluruhnya sesat, tidak ada yang baik. Ya. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengecualikan beberapa bid'ah yang baik, tentunya Nabi akan berkata meskipun hanya sekali, sungguhnya seluruh bid'ah itu buruk kecuali yang ini dan ini. Sungguhnya seluruh bid'ah itu buruk kecuali kalau dikerjakan demikian dan demikian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis pun tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berkhutbah sering menyampaikan hadis ini. Wakullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Kalau seandainya ada bid'ah yang dikecualikan, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengecualikan meskipun sekali atau dua kali. Akan tapi tidak ada sama sekali riwayat yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan ada bid'ah yang baik. Bahkan Nabi menegaskan dalam beberapa kondisi dan sering Rasulullah SAW menyampaikan seluruh bid'ah adalah sesat. Dan kebenaran seluruhnya adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membuat ajaran baru, ajaran sendiri, amalan baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendatangkan kesesatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana aula bi kulli mu'min min nafsi." Aku lebih utama bagi seluruh mukmin daripada dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Ya, hal ini sesuai dengan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maksudnya lebih utama bagaimana? Maksudnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum mukminin daripada mereka sendiri. Nabi itu lebih semangat, lebih ingin kaum mukminin mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran, menjauhkan mereka dari kesesatan daripada mereka-mereka sendiri. Semangat mereka untuk mendapatkan kebenaran, semangat mereka untuk menjauhkan diri mereka dari kesesatan, ya ada, akan tapi semangat Nabi untuk menjauhkan mereka dari kesesatan lebih daripada semangat mereka sendiri. Ya. Dan Nabi lebih utama dari kaum mukminin daripada mereka sendiri, maksudnya juga yaitu Nabi lebih utama untuk ditaati. Ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan daripada mereka mentaati hawa nafsu mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man taraka malan fali ahli." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta, fali ahli, bagi keluarganya, itu bagi ahli warisnya. Dan harta tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan pembagian waris, warisan sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya." Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berhutang atau meninggalkan anak-anak yang dikhawatirkan tidak diperhatikan, maka kepadaku dan atasku. Ya. Yaitu meninggalkan hutang, ya, artinya dia punya tanggungan hutang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengurus, ya, utang tersebut. Dan ini menunjukkan akan sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana semangat beliau untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dan menjauhkan umatnya dari perkara-perkara yang berbahaya seperti bid'ah dan yang lainnya. Hadis ini juga mengingatkan akan bahayanya utang. Ya, karena al-mayyit murtahanun bidainihi, bahwasanya mayat itu, ya, tergadaikan dengan hutangnya. Oleh karena seorang tidak boleh mengambil hutang kecuali dalam keadaan terdesak. Ya. Tidaklah dia mengambil hutang kecuali dalam keadaan terdesak. Dan yang kedua, tatkala dia mengambil hutang, hendaknya dengan niat untuk dilunasi. Jika dia mengambil hutang dengan niat untuk dilunasi, maka Allah niscaya akan membantunya melunaskan hutang tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi yang senantiasa mengingatkan umatnya dengan keras akan bahaya bid'ah dan menjelaskan bahwasanya bid'ah seluruhnya sesat. Dan Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan tentang hadis Irbad bin Sariyah, ya, hadis yang telah lalu telah kita jelaskan dalam bab al-muhafadzah ala sunnah, menjaga sunnah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad berkata, "Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, ya, para khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang bid'ah, karena seluruh perkara bid'ah adalah sesat." Dengan demikian kita telah sampai di penghujung bab An-Nahyu Anil Bid'ah, larangan terhadap bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Al-Karim Fawaz Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khairan atas dars yang telah disampaikan kepada Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan saudaraku seiman, ada tersisa 5 menit kurang lebih waktu kita sebelum dikumandangkannya azan untuk salat maghrib. Ada, kami akan angkat beberapa pertanyaan yang kami jamak dari pendengar kita di kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Joni, pendengar Radio As-Sunnah di Cirebon. Kemudian ada Bapak Heru di Jakarta yang bertanya hal yang sama. "Ya Syekh, barakallahu fiik, kami mendapati sebagian ulama dan pengamal kebid'ahan di negeri kami menyebutkan bahwasanya bid'ah itu ada dua jenis, ya Syekh, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Dan ini merupakan istiqra atau pengambilan dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kami dapati dari kajian atau dars yang Syekh sampaikan tadi bahwasanya bid'ah itu adalah dolalah, tidak ada yang hasanah. Bagaimanakah memberikan penjelasan dari hal ini? Terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh. نعم ينقل عن الـ الـ عن البعض أنه يرى تقسيم البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدلون لذلك بأدلة، ولكن الحق أن ذلك التقسيم غير صحيح ومصادم للنصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ومرت معنا الأحاديث الواضحة في ذلك، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. لم يستثني ولم يقل إلا ما كان من البدع كذا وكذا فهو حسن، وإنما ذكر الأمر على عمومه، ولو كان فيه استثناء لكان مقتضى النصيحة أن يستثني، كما استثنى في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة، قال: إلا من أبى. أما كان فيه استثناء استثنى. أما البدع فكلها ضلالة بلا استثناء، فلا يصح أن يقال هناك بدع حسنة، لأن هذا يعني أن ثمة أشياء في الدين حسنة لم تبين ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عرفها الناس فيما بعد، فليست في القرآن ولا في السنة، ولم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم، وعرفها الناس فيما بعد، وهذا فيه من الخطورة ما فيه. وعلى كل الواجب على الإنسان أن يعظم السنة وأن يلزمها وأن يحذر البدع مهما كانت صفتها، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للزوم السنة ومجانبة البدعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن يوفقنا للزوم السنة ومجانبة البدعة، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar dinukilkan dari sebagian ulama yang memandang bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Dan mereka berdalil dengan sebagian dalil, akan tetapi yang benar bahwasanya pembagian tersebut tidaklah benar karena bertentangan dan bertabrakan dengan nas-nas yang sahih dan soreh dan jelas. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah, imam dari Hijrah, yaitu imamnya kota Madinah, ya, beliau berkata: man qala fid din bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang mengatakan fid din bid'atun hasanah, dalam agama ada bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, yaitu ada perkara yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Karena Allah telah menyampaikan, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, dan aku sempurnakan pula nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karenanya, apa yang bukan, kemudian kata Imam Nawawi, Imam Malik rahimahullah, faman lam yakun yawma idzin dinan falan yakuna yawma dina. Maka apa saja yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Oleh karenanya, ini kaidah yang sangat penting yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Barang siapa yang mengatakan ada bid'ah sanah, berarti dia menuduh Nabi telah mengkhianati risalah, ada yang kurang. Dan kemudian beliau mengatakan, apa saja yang di agama di zaman Nabi bukan agama, yang di zaman Nabi dan para sahabat bukan agama, maka hingga hari kiamat itu juga bukan agama. hingga hari kiamat, maka itu juga bukan agama. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang telah lalu kita sebutkan, ya, beliau tidak mengecualikan sama sekali. Kata Nabi, "Kullu bid'atin dhalalah." Seluruh bid'ah itu sesat. Dalam beberapa hadis, dalam hadis Jabir tadi Rasulullah mengatakan setiap bid'ah seluruh bid'ah sesat. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh bid'ah sesat. Kalau seandainya ada bid'ah yang dikecualikan, mestinya Nabi, ya, kalau memang Nabi ingin memberikan kebaikan kepada umatnya, Nabi akan mengecualikan supaya umatnya tidak salah paham. Ya. Tentunya kalau Nabi ingin menjelaskan yang benar, ya, Nabi akan mengecualikan kalau memang ada bid'ah yang dikecualikan. Kalau Nabi tidak mengecualikan, berarti seakan-akan tidak benar penjelasan Nabi. Ya. Akhirnya orang salah paham, umatnya salah paham, sahabat salah paham. Tatkala Nabi tidak mengecualikan, menunjukkan memang tidak ada yang dikecualikan. Memang tidak ada yang dikecualikan. Kalau Nabi ingin mengecualikan, Nabi akan mengecualikan. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan seluruhnya masuk surga kata Nabi kecuali yang enggan, ya. Kemudian Rasulullah mengecualikan kalau memang harus dikecualikan. Oleh karenanya, tidak benar kalau dikatakan ada bid'ah yang hasanah. Di sana ini yang menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang baru dalam agama, yang perkara-perkara tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam sunnah Nabi SAW, perkara-perkara baru tersebut tidak dikenal oleh para sahabat, kemudian baru dikenal oleh orang-orang setelah mereka. Kemudian kita katakan baik. Kok bisa demikian? Masa ada perkara-perkara baik, ibadah atau dalam akidah, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam sunnah, tidak dikenal oleh para sahabat, kemudian dikenal oleh orang-orang setelah mereka? Ini perkara yang sangat aneh. Oleh karenanya wajib bagi umat Islam untuk menjauhkan diri mereka dari bid'ah, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun modelnya, dan hendaknya mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengumpulkan kita di atas al-haq dan al-huda, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita melazimi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhkan kita dari segala bentuk bid'ah dan segala model bid'ah. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.